Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma yu'khad min al-hadis min al-ahkam. Apa yang diambil dari hadis ini dari hukum-hukum? Ai fawaid syar'iyyah. Faedah-faedah syar'iyyah. Apa yang pertama? Disyariatkannya muadzin untuk menengok ke kanan dan ke kiri ketika membaca hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Yang kedua, disyariatkannya mengqasar salat yang empat menjadi dua. Fis safari, dalam safar. Yang ketiga, disyariatkannya sutrah. Bi hadzal hadis wa bi haditsin khas fi hadzal bab. Ma huwa? Dengan hadis ini. Dan ada hadis khusus dalam masalah sutrah. La salata liman lam yattakhid baina yadayhi sutrah. Al-an rabi'ah. Sekarang yang keempat. Al-rabi'ah. Siddatu mahabbatul sahabah lin-nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa tabarrukihim bi'athari. Dahsyatnya kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para sahabat sangat cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa tabarrukihim bi atharih. Dan juga kita mendapatkan faedah bagaimana para sahabat mengharapkan berkah dari Allah dengan sebab sisa-sisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar artinya sisa-sisa Rasulullah SAW. Kalau kalian menulis, kemudian kalian hapus, hadza huwa al-athar. Hadza huwa athar. Apakah yang tersisa dari air wudhunya, atau bahkan keringatnya, atau bahkan minyak wanginya? Rasulullah SAW ketika tidur berkeringat sebiji-biji jagung. Ada yang mengambilnya, dimasukkan ke botol minyak wanginya, campur dengan minyak wangi beliau. Maka sahabat itu ketika memakai minyak wangi bercampur dengan keringatnya Rasulullah SAW. Fahadihi tabarruk tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Boleh, diizinkan. Bahkan yang membekam Rasulullah SAW, menyedotnya dengan mulutnya, kemudian disuruh dibuang oleh Nabi, dia kembali dalam keadaan tidak membuangnya. Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan darah tadi? Ya Rasulullah, aku telan. Aku telan. Kata Nabi, engkau tidak akan disentuh api neraka. Baik. Hadza barakallahu fikum syar'i. Ini adalah perkara-perkara yang sesuai dengan syariat, karena Nabi tidak melarang. Maka paling sedikit, itu adalah persetujuan Nabi, dan Nabi membiarkan mereka, tidak melarang. Tetapi barakallahu fikum, la yalhaquhu fi dhalikal ulama wassalihun. Tetapi ingat, tidak diperlakukan seperti itu selain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tabarruk dengan peninggalan-peninggalannya hanya untuk Rasulullah sallam. Buktinya, para sahabat yang termasuk khairu ummatin ukhrijat linnas, yang termasuk khairun qurun, yang kata Nabi khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian yang berikutnya. Ternyata generasi terbaik, para sahabat, muhajirin wal ansar, radhiyallahu ta'ala anhum, tidak melakukannya kepada selain Nabi. Tidak kepada Abu Bakar, tidak kepada Umar, tidak kepada Uthman, tidak pula kepada Ali, walaupun termasuk ahlul bait. Mereka tidak melakukannya pada Ali, wala Hasan, wala Husain. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka. Fahada dalil ijma'. Dalil ijma'. Wal ijma'u hujjah. Ijma' itu hujjah. Al-Quran hujjah. Was-sunnah hujjah. Wal ijma' hujjah. Kita katakan pada mereka-mereka yang bertabarruk dengan peninggalan-peninggalan para kiai dan para habaib. Kita tanyakan, apakah kalian mengikuti ijma' para sahabat? Tidak. Sebab para sahabat tidak melakukannya kepada Abu Bakar wala Umar. Tidak melakukannya kepada Uthman wala Ali. Tidak pula terhadap Hasan dan Husain. Mereka tidak tabarruk dengan ludahnya Ali, atau dengan darahnya Ali, atau dengan air wudunya Ali. Tidak. Walhamdulillah. Maka itu menjadi hujjah, ijma', bahwa siapa yang melakukannya kepada selain Nabi, faqad ibtada'a bid'atan. Berarti dia telah melakukan sebuah kebid'ahan yang berbahaya. Kebid'ahan yang berbahaya. Dan kalau mereka pakai qiyas, kita katakan qiyasun ma'al fariq yukhaliful ijma'. Qiyas ma'al fariq yukhaliful ijma'. Qiyas dengan tidak benar, karena tidak ada wajhu syabah. Kiai tidak bisa serupakan dengan Nabi. Nabi ma'asum, kiai tidak ma'asum. Nabi terjaga dari kesalahan, para ulama tidak terjaga dari kesalahan. Nabi dapat wahyu, para ulama tidak dapat wahyu. Dan sekian lagi keutamaan yang hanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tidak ada pada selain Nabi. Walhamdulillah, hujjah ahlu sunnah sangat kuat. Qala, dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya, dalam faedah. Maka faedah yang keempat, kita melihat bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Nabi dan bagaimana tabarruknya mereka terhadap Nabi. Tetapi la yalhaqu fi dhalika al-ulama was-salihun. Tetapi tidak bisa diikutkan bersamanya apakah ulama ataupun orang saleh. Fa innalahu khususiyat. Karena Nabi memiliki keistimewaan-keistimewaan khusus. Yanfaridu biha an ghairihi. Yang menyendiri beliau dengannya tanpa orang lain. Artinya hanya Nabi yang punya. Sudah kita sebutkan berapa tadi? Dua. Mahuma. Nabi dapat wahyu, yang lain tidak dapat wahyu. Nabi ma'asum, yang lain tidak ma'asum. Ada lagi? Ini namanya khususiyat. Yang hanya ada pada Nabi, tidak ada pada lainnya. Wa man qasa ghairahu alaih. Siapa yang mengkiaskan dengan Nabi kepada orang lain, atau mengkiaskan orang lain kepada Nabi, fi hadza wa amsalih, dalam masalah ini atau masalah lain, faqad akhta, maka dia telah salah. Telah salah. Faedah yang kelima. Istafadna min hadzal hadis annahu warada fi ahadits katsirah annahyu 'an lubsil ahmar. Di sini ada permasalahan. Disebutkan dalam sekian banyak hadis larangan memakai baju merah. Lirijal, bagi laki-laki. Bagi wanita di rumahnya bersama suaminya silakan memakai baju yang merah, yang kuning, mencolok bersama suaminya di rumahnya tidak mengapa. Laki-laki jangan. Faminha ma fil Bukhari. Di antara hadisnya adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha anil mayasir. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi melarang anil mayasir. Ma huwa al mayasir? Al mayasir jam'u maysarah. Ma hiya al mawasir? Aw ma hiya al mayasir? Al mayasir jam'u maysarah. والميسرة الثوب الذي يحلل فيه الثياب فيعلوها وكانوا يصبغونها بالأرجوان وهو لون أحمر. Yaitu pakaian yang yuhallal bihi siyab, yang biasa dijadikan sebagai pakaian rangkapnya atau pakaian luarnya dari pakaian yang dipakai. Dan biasa mereka celup dengan urjuan. Urjuan itu warnanya merah. Nabi melarang. Naha anil mayasir. Fakaifa dzakara huna an 'alaihi hullatun hamra. Tetapi bagaimana dengan hadis ini yang bersama kita? Disebutkan 'alaihi hullatun hamra. Beliau memakai hullah yang merah, pakai pakaian merah. Kok bertentangan? Katanya tidak boleh pakai pakaian merah. Tapi dalam hadis ini disebutkan Nabi pakai pakaian merah. Dzakar Ibnu Qayyim, disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah fil Hajj Nabawi. Kitab apa itu? Hajj Nabawi. Hah? Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad disebut pula Hajj Nabi, judul kitabnya. Ai Zadul Ma'ad, yakni kitab Zadul Ma'ad. Anna al-hulla huna laysat hamra'a khalisah. Kata Ibnu Qayyim, yang namanya hullah itu bukan warnanya merah polos, khalisah, murni, tidak. Wa innama fihal khutut, tetapi padanya ada garis-garis merah bergaris-garis hitam, atau hitam bergaris-garis merah, garis hitam dan garis merahnya seimbang. Baik. Wa ghalata man dhanna annaha hamra'un bahd. Hamra'u bahad. Telah keliru. Ghalata, yai akhta'a. Mana ghalata, akhta'a. Telah salah. Mambanna, siapa yang menduga bahwa merah tersebut merah yang bahad. Merah yang murni. La yukhalituha gairuhu. Yang tidak dicampuri warna apapun. Itu salah. Yang menduga bahwa merah-merah polos tanpa ada warna lainnya, maka itu keliru. Yang benar merah bergaris-garis hitam. Walati aktsar a'lamaha humr, karena warna terbanyaknya adalah merah, maka dikatakan hullatun hamra, padahal tidak polos, tapi karena yang dominan merah disebut merah. Baik. Wahakala. Dari mana tahunya kalau itu bergaris-garis? Dari mana Ibnu Qayyim mengetahui kalau merah itu merah bergaris-garis? Disebutkan dalam lafaz-lafaz lain atau dalam riwayat lain bahwa yang dipakainya adalah hullah Yamaniyah. Sedangkan hullah Yamaniyah terkenal lurik. Terkenal bergaris-garis. Hampir semuanya bergaris-garis. Ada yang merah bergaris-garis hitam. Ada yang warna lain bergaris-garis hitam juga. Ada yang warna lain lagi bergaris-garis juga. Enam. Sehingga merah di sini untuk mengumpulkan antara larangan dengan perbuatan. Tidak mungkin perbuatan Nabi bertentangan dengan larangannya. Nabi mengatakan dilarang memakai pakaian merah. Tapi beliau sendiri pakai pakaian merah. Ternyata setelah dibahas. Ternyata hullahnya hullatul hamra dari Yaman. Yang disebutkan bergaris-garis. Baik. Wa ra'aitu naqlan an syaikhina Abdul Rahman As-Sa'di, dan kami mendapatkan nukilan dari syekh kami, dari guru kami Abdul Rahman As-Sa'di. Karena Syekh Abdullah Al-Bassam belajar dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, maka dikatakan berkata Syekh As-Sa'di, "Annahu labisaha li bayanil jawaz." Kata guruku, bahwa Nabi memakainya untuk menerangkan kalau itu boleh. Berarti apa pendapatnya Syekh Sa'di? Ada larangan, tapi boleh kalau mau dipakai. Berarti larangannya alal karahiyah. Itu pendapat beliau. Nabi memakai merah, padahal melarang merah. Melarangnya sebaiknya jangan dikerjakan. Memakainya alal jawa, sesungguhnya boleh. Kalau mau pakai merah boleh, tetapi sebaiknya jangan begitu. Sehingga dikatakan makruh. Tetapi kata muridnya Syekh Abdullah Al-Bassam, menurutku indi anna jam' Ibnu Qayyim ahsan. Bahwa cara menjamaknya Ibnu Qayyim lebih bagus. Bahwa yang dilarang yang polos, sedangkan yang dipakai oleh Nabi tidak polos. Jam' Ibn al-Qayyim ahsan. Cara menjamaknya Ibn al-Qayyim dua hadis yang bertentangan ini, itu lebih bagus. Daripada cara menjamaknya dengan cara dilarang, tapi boleh. Apa itu? Makruh. Boleh sih boleh, tapi sebaiknya jangan. Untuk menjamak hadis larangan dengan hadis yang memakai. Tetapi aku, indi, karena seorang murid tidak harus taklid dengan gurunya. Ini pelajaran lain. Bahwasanya seorang tidak harus taklid, cari yang rajih. Menurutku wallahu alam, anna jam'a Ibn al-Qayyim ahsan, bahwa cara penjamaan Ibn al-Qayyim lebih bagus. Li'anna an-nahya 'anil ahmaril khalis syadid. Karena larangan terhadap pakaian warna merah sangat keras larangannya. Sangat keras larangannya. Fa kaifa yalbasuhu li bainal jawaz? Maka bagaimana mungkin Nabi sengaja memakainya untuk menyatakan bolehnya? Padahal larangannya keras sekali. Sama seperti larangan pakaian kuning. Pakaiannya para biksu. Nabi mengatakan, ada apa kamu pakai pakaian seperti itu? Apa ibumu yang menyuruh kamu pakai seperti itu? Itu keras sekali kan? Sampai dinisbatkan kepada ibunya. Karena kayak perempuan. Pakai kuning begitu. Apa ibumu yang menyuruh seperti itu? Maka orang itu berkata, ya Rasulullah, apakah aku berikan saja? Lah, bakar, kata Nabi. Bakar. Ini keras. Ya. Terhadap masalah merah juga demikian. Rasulullah SAW keras. Setelah itu Nabi memakainya. Libainil jawaz, untuk menunjukkan bolehnya. Bahwa itu cuma makruh saja. Kelihatannya tidak rajih. Wallahu alam. Ini kata Syaikhul Al-Bassam. Karena larangannya keras. Wa kaifa yalbasuhu libainil jawaz? Wallahu ta'ala a'lam. Paling tidak kita tahu bahwa hadis yang kelihatannya bertentangan, ada sekian cara untuk menjamaknya. Larangan dengan perbuatan bisa jadi berarti larangannya makruh. Itu cara menjamak. Yang kedua, mengambil riwayat yang ternyata ini yang polos, yang ini yang ternyata yang tidak polos, yang dipakai oleh Nabi SAW. Maka terjamak atau terkumpulkan dua dalil. Dzakara al-Qadhi 'Iyad anna fil kalami taqdiman wa ta'khira. Dalam hadis kata Qadhi 'Iyad, dalam ucapan beliau alaihi salatu wasalam, ada takdim dan takhir. Ada yang didahulukan yang harusnya di belakang, ada yang di belakang kan harusnya di depan. Apa itu? Fa tawaddaa Rasulullah SAW, fa kharaja Bilalun biwudu. Iya kan? Kira-kira menurut kamu Rasulullah berwudu dulu kemudian sisanya dibawa keluar, atau sisanya dibawa keluar baru kemudian berwudu? Berwudu pakai apa? Oh, sisa, sudah dibawa keluar airnya. Hah? Tapi kamu baca hadisnya. Sepertinya ada yang terbalik. Qala fa kharaja Bilalun biwudu'in famin nadhihin wa na'ilin. Bilal keluar membawa sisa air wudu. Mereka berebut air wudu tersebut. Kemudian Nabi dengan hullatul hamra, sepertinya aku melihat putihnya betis beliau, kemudian beliau berwudu. Tadi sudah diperebutkan, kok sekarang baru berwudu? Karena ada takdim dan takhir. Ada yang didahulukan beritanya, ada yang dibelakangkan beritanya. Harusnya beritanya, kalau mau diurutkan, Nabi berwudu. Setelah itu, dibawa sisa airnya keluar oleh Bilal. Kemudian, wa min na'ilin wa nadih. Mereka berebut air sisa wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada takdim dan ta'khir. Aifa tawadda Rasulullah, semestinya Rasulullah berwudu, fa kharaja Bilalun, baru kemudian Bilal keluar membawa sisa airnya. Wa yu'ayyid, dan didukung yang demikian dengan lafaz Bukhari. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajira. Rasulullah keluar menemui kami di siang hari. Fa'ata biwadu'in fatawadda'a. Kemudian didatangkan air wudu, maka beliau pun berwudu. Faja'alan nas ya'khuduna min fadli wudu'ihi. Maka mulailah manusia berebut mengambil sisa wudu Rasulullah SAW. Fayatamassahuna bihi. Mereka mengusap-usapkannya ke muka mereka, ke badan mereka. Baik. Ini lafaz Bukhari. Berarti kamu tahu urut-urutannya. Pertama, Rasulullah SAW keluar di siang hari, dibawakan air wudu oleh Bilal. Kemudian setelah itu, sisanya berebut mereka air wudu Rasulullah SAW. نكتفي بهذا القدر. هل هناك سؤال؟ ada pertanyaan? نعم. Fardu fardu. Kemudian beliau terus sholat dua rakaat, artinya terus mengkosor sholatnya selama safar. Makanya kita katakan faedah yang belum tertulis di situ adalah faedahnya kosor lebih daripada, atau disunahkannya kosor lebih daripada ditekankannya jamak. Jamak tidak selalu, tapi kosor selalu. Apa dalilnya? Hadis ini. Tsumma la yazal. Kemudian beliau terus bersolat dua rakaat. Setiap solat dua rakaat. Artinya yang empat rakaat jadi dua. Asar dua rakaat, duhur dua rakaat, isya dua rakaat. Naam. Termasuk بين قولين من العلماء منهم من يقول بالكراهية مثل الشيخ سعدي ومنهم من يقول بالتحريم. نعم واحتياطا أتركها. Gak ada kaitannya dengan Golkar dan PDI. Walaupun kebetulan haram memakai kaos merah, haram memakai kaos kuning, tapi tidak ada hubungan dengan Golkar dan PDI. Nah. Soal akhir.